Jangan apa? Jangan apa? Tempe apa? Tempe apa? Apa kau bingung? Bukan bingung. Papa pora. Aku apa? Aku nanya kau, kau mesti kau garo konco. Cari ni konco kerja. Bocor tu tak sedih tengke. Apa rau no? Tim cilio seng senang kau. Konco dewe ora mikir koncone tumindak sampe nae paitan cangkem tunyu kok merebut pacarku tusuk dari belakang ah mana ku tahu seakan kau Arjuna padahal engkau keju perangan ku sopan santun kau dustai diriku. Tinggal.